Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Iqra. Qul. Ahsan, Idris, masya Allah, Idris, anta, enggak, aku, Sohir, kum, Ikra, hadis, An Jabir, Irfa, Sautar. Ahsan, Idris, anta, kum, Abu Zuhair, Abu Zubair, Abu Man, Abu Zuhri. Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra syakar wa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lahu wa muslim. Ahsan, Idris. Anta, kum. An Malik radhiyallahu an Malik ibn Huwairid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli rawahu al-Bukhari. An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa rawahu muslim. Ahsan, anta, kum. An Malik Ahsan, Idris. Aina Abu Ali? Abu Ali? Mari. Masyaallah. Syifaan kamilan. Jazakumullahu khairan. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Walhamdulillah telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu sirah dari kitab Tahdzib Mukhtasar li sirati Ibnu Hisham, mukhtasar ringkasan dari sirah Ibnu Hisham. Alhamdulillah telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu sirah, sejarah tentang Abdul Muthalib bernazar. Abdul Muthalib bernazar. Ketika Abdul Muthalib selesai dari pertikaian bersama orang-orang Quraisy terkait tentang sumur Zamzam, dan Abdul Muthalib menjadi pemenangnya. Abdul Muthalib menjadi orang yang berhak terhadap sumur Zamzam. Abdul Muthalib pun bernazar. Dengan sebab ini dia bernazar. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu hukum nazar. Hukum nazar itu makruh. Sebagian ulama berpendapat haram, karena dia tidaklah melakukan ketaatan kecuali dengan janjinya. Maka yang seperti ini tidak pantas dilakukan oleh setiap mukmin. Adapun yang dilakukan oleh Abdul Muthalib bukan berarti kita menyetujuinya. Ini terjadi pada masa jahiliyah, pada masa kebodohan. Mereka belum paham tentang Islam, tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nazar Abdul Muthalib? Nazar Abdul Muthalib adalah dia ingin menyembelih salah satu dari anaknya. Ketika anaknya sudah besar-besar semua, sudah bisa melindungi beliau. Dan ternyata dilakukan oleh Abdul Muthalib. Masing-masing anak tersebut diberi kidah. Kidah telah kita sebutkan. Kidah itu anak panah yang tidak ada runcingnya, yang tidak ada bulunya, seperti kayu. Ini kidah. Ini ketika seorang ingin mengundi nasib di Hubal. Hubal itu berhala yang ada di Ka'bah. Disediakan kidah. Kalau seorang ingin nikah, dia mengundi nasib ke situ. Kalau jawabannya na'am, yang keluar dari kayu itu kalimat na'am, berarti dia lanjutkan nikah. Kalau yang keluar kalimat la, dia tunda nikahnya sampai tahun depan, enggak nikah-nikah. Kalau jawabannya la terus. Ini kebodohan mereka, para orang jahiliyah. Dan Abdul Muthalib, dia punya kidah tersendiri. Diberi anaknya masing-masing kidah. Fulan, Hamzah, Al-Harith, siapa nama anaknya? Abu Lahab, Abdul Uzza, Abbas, Abdullah. Siapa yang keluar di sini, namanya itulah nanti yang akan disembelih oleh Abdul Muthalib sesuai dengan nazar yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Faqala Abdul Muthalib li sahibil kidah, berkata Abdul Muthalib kepada juru kunci Ka'bah. Karena Hubal itu berhala yang ada di Ka'bah. Mereka dahulu orang-orang jahiliyah mengundi nasib di sisi Ka'bah, di situ, di dalamnya, di dalam Ka'bah, di sisi Hubal, berhala yang ada di Ka'bah, di situ. Abdul Muthalib berkata kepada juru kunci, idrib ala bani haula bikidahihim hadhihi, tolong undi terhadap anak-anakku mereka ini dengan kidahku. Ini aku punya kidah sendiri, aku enggak mau ngambil kidah yang ada di tempat Hubal itu. Ini kidahku. Mereka jumlahnya ada berapa waktu itu? 10. Satu dua nama-nama masing. Wa akhbarahu bi nadharihi allazi nadhara Abdul Muthalib, mengabarkan kepada juru kunci ini tentang berita yang terjadi pada Abdul Muthalib, kejadian yang sesungguhnya. Akhirnya juru kunci itu memahami. Fa'atahu kullu rajulin minhum kidahahu alladhi fihi ismuhu. Maka Abdul Muthalib memberikan kidahnya kepada masing-masing. Memberikan kidah masing-masing dari nama-nama itu kepada juru kunci ini, nama-nama anakku. Ini ada 10 kidah. Wa kana Abdullah asghar bani abihi. Ketika itu Abdullah adalah anak yang paling kecil. Abdullah anak yang paling kecil ketika itu. Wa kana ahabba waladi Abdul Muthalib ilaihi, dan Abdullah ini anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Anaknya banyak, laki-laki 10, Hamzah, Abdul Uzza, Abu Lahab, kemudian Abbas, kemudian Al-Harith dan yang lainnya. Di antara anak-anak tersebut yang paling dicintai, yang paling disayangi, yang paling nurut dengan Abdul Muthalib, Abdullah. Anak kesayangan ini. Fakana Abdul Muthalib yara anna sahma idza akhtahu faqad ashwa. Abdul Muthalib berpandangan bahwa undian itu kalau meleset dari Abdullah, selamatlah Abdullah, dan itulah yang diinginkan oleh Abdul Muthalib. Itulah yang disampaikan oleh Abdul Muthalib, akan tetapi di dalam hati saja. Syukur-syukur tidak sampai Abdullah. Syukur-syukur jangan yang sampai Abdullah yang ketemu. Jangan yang sampai Abdullah. Ini adalah harapan dari Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Abdullah adalah anak kesayangannya. Falamma akhadha sahibul kidah al-kidah liyadrib, ketika juru kunci itu mengambil kidah, masing-masing kidahnya diambil untuk segera diundi. Qama Abdul Muthalib inda Hubal, Abdul Muthalib pun berdiri di dekat Hubal. Hubal itu apa? nama berhala yang ada di Ka'bah. Ya Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang pencipta, zat yang pengatur, zat yang pemberi rezeki. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuhan-tuhan kecil ini, Hubal dan yang lain sebagainya itu tuhan-tuhan kecil. Berdoa Abdul Muthalib ingin yang lebih tinggi, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui Hubal. Berdoa kepada Allah tapi di sisi Hubal. Inilah kelakuan mereka orang-orang musyrikin pada masa itu. Summa daraba sahibul kidah. Kemudian mulailah juru kunci mengocok undian. Fa kharajal kidhu ala Abdillah. Kemudian diambil, dibuka, ternyata namanya Abdullah. Waduh. Abdullah ternyata yang terpilih. Abdullah ternyata yang keluar namanya. Akhirnya apa boleh buat? Abdul Muthalib konsekuensi orangnya. Orangnya menjaga komitmen orangnya. Wan Abdul Muthalib orangnya komitmen. Beliau menjaga yang namanya janji. Beliau benar-benar menjaga yang demikian ini. Beliau orangnya komitmen. Apa boleh buat? Yang keluar Abdullah, walaupun itu anak sayangmu. Dengan sangat sedih beliau fa akhadhahu Abdullah biyadihi, mengambil Abdullah dengan tangannya, diambil tangan Abdullah. Wa akhadha syafrah, dan beliau ambil pisau yang sangat tajam yang biasa dipakai untuk menyembelih. Siap-siap Abdullah mau disembelih. Dengan sedihnya hati, akhirnya Abdullah dibawa oleh Abdul Muthalib. Summa aqbala bihi ila isafin wa na'ilatin yadhbahu. Kemudian Abdul Muthalib membawa Abdullah ke Isaf dan Na'ilah, ke dekat berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah. Karena berhala banyak, dibawa ke dekat berhala ini. Liyadbahahu, untuk disembelih. Untuk disembelih. Faqamat ilaihi Quraisy min andiyatiha faqalu. Sudah siap, pisau sudah ditajamkan. Abdullah pun sudah pasrah, siap untuk disembelih. Ketika Abdul Muthalib mulai hendak menyembelihnya, dilihat oleh orang-orang Quraisy, semuanya melihat Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melakukan apa itu? Akhirnya mereka berdiri dari tempat-tempat majelisnya, mereka menegur langsung Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, maka turidu ya Abdul Muthalib, ada apa ini wahai Abdul Muthalib? Apa yang kau inginkan? Qala adbahuhu, kata Abdul Muthalib, aku ingin menyembelih dia. Faqalat lahu Quraisy wa banuhu, berkatalah orang-orang Quraisy dan anak-anaknya, dan tentunya mereka adalah teman-temannya Abdullah. Wallahi la tadbahu abadan hatta tu'zir fihi. Abdul Muthalib menyampaikan kepada mereka, aku menyembelih dia karena aku telah bernazar. Aku komitmen dengan nazarku. Demikian, ceritakan semuanya kepada mereka. Akhirnya mereka, orang-orang Quraisy, tidak setuju dengan perbuatan Abdul Muthalib. Jangan kau lakukan wahai Abdul Muthalib, demi Allah, jangan kau sembelih dia sampai engkau minta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini mereka orang-orang Quraisy bersumpah yang atas nama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik pada masa itu. Jangan engkau sembelih dia sampai engkau minta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in fa'alta hadha la yazalu ar-rajul ya'ti bi ibnihi hatta yadhbahu. Fama baqa'un nasi 'ala hadha. Kalau engkau lakukan ini, niscaya nanti akan dilakukan, dicontoh oleh orang-orang. La yazalu ar-rajul, seseorang akan selalu datang dengan membawa anaknya menyembelih di dekat Ka'bah. Fama baqa'un nasi 'ala hadha. Kalau begitu, menjadi sedikitlah kita, menjadi lemahlah kita, menjadi lemah suku ini. Engkau itu panutan, engkau itu tokoh besar, tokoh kota Makkah ini. Kalau engkau lakukan ini, tentu engkau akan dicontoh oleh manusia. Engkau akan dicontoh oleh orang-orang Quraisy. Niscaya mereka akan melakukan apa yang engkau lakukan ini. Barakallahu fikum. Ini kata, ini yang disebutkan oleh mereka. Maka وقال له المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم, berkata المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم, dari suku Makhzum, Wa kana ibnu ukhtil qaum, dan dia adalah anak saudarinya kaum tersebut. Wallahi, dia berkata kepada Abdul Muttalib, la tabahu abadan hatta tu'dhiru fi, jangan engkau sembelih dia sampai engkau minta udzur. Minta udzur. Fa in kana fida'uhu bi amwalina fadaina, kalau sekiranya tebusannya itu harta kami, biarlah kami akan menebus. Kami akan tebus sekiranya diperlukan tebusan sekian sekian juta, sekian banyak uang akan kami keluarkan untuk menebus. Wa qalat lahu Quraisy wa banuhu, berkata pula orang-orang Quraisy dan anak-anak mereka kepada Abdul Muthalib, la taf'al, jangan engkau lakukan. Wa talib bihi ilal Hijaz, pergilah engkau ke Hijaz. Fa inna bihi arrafatan laha tabi', di Hijaz ada dukun, dukun perempuan yang punya tabi', yang punya khodam, kalau zaman kita sekarang namanya khodam, yang punya jin. Ini kebodohan yang berikutnya, ini jahiliyah yang berikutnya, berhukum kepada dukun ke negeri Syam. Apalagi jahiliyah yang lainnya yang pernah dilakukan, siapa yang ingat sebelum-sebelumnya? Melakukan pengundian nasib. Sekarang dianjurkan untuk pergi ke dukun yang ada di Hijaz. Sekarang di Hijaz dukunnya Abdul Muthalib, apapun beliau lakukan sebagaimana dahulu diminta untuk bertahkim, berhukum dengan dukun yang ada di Syam, dilakukan oleh Abdul Muthalib. Sekarang disuruh untuk pergi ke Hijaz sama orang-orang Quraisy. Antum pergi ke Hijaz, dia adalah seorang dukun yang punya khodam, punya jin. Pada masa dahulu, sebelum Rasulullah SAW, jin-jin itu mencuri-curi berita dari langit, mencuri berita dari langit. Pasalha, tanya kepada mereka, kepada si dukun ini, tanya kepada dukun ini, dukun perempuan yang ada di Hijaz ini, tanyalah kepadanya, summa anta ala ra'si amrika, kemudian minta jalan keluar kepada dia. In amartaka bidzabhihi dzabahtahu, kalau dia memerintahkan engkau untuk menyembelih Abdullah, sembelih Abdullah. Wa in amartaka bi amrin laka walau fihi farad qabiltahu, kalau dia memerintahkan engkau dengan sesuatu yang ada jalan keluarnya, terima. Terima. Fantalaku, akhirnya mereka pergi semua. Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dan anak-anak, pergi mereka semua. Hatta qadimul madinata fawajaduha bi Khaybar, sampai mereka tiba di Madinah, akhirnya mereka mendapati dukun perempuan ini di daerah yang bernama Khaybar. Pernah dengar perang Khaybar pada masa Rasulullah SAW? Ini mereka sampai di negeri, di daerah yang namanya Khaybar. Farakibu hatta ja'uha fasa'aluha, akhirnya mereka datang ke Hijaz bertanya kepada dukun. Dukun, bukan berarti di sini kita katakan boleh pergi ke dukun, nah, tidak boleh. Rasulullah SAW keras melarang yang demikian itu. Man ata arrafan aw kahinan, siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu, membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin SAW, terhadap apa yang diturunkan dari Muhammad, oleh Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW. Tidak boleh pergi ke dukun. Ini kejadian pada masa jahiliyah, masa-masa kebodohan. Datang mereka bertanya kepada dukun tersebut, wa qasa 'alaiha Abdul Muthalib khabarahu wa khabara ibnihi. Akhirnya Abdul Muthalib menceritakan berita yang terjadi tentang beliau dan anaknya. Wa ma arada bi, dan apa yang diinginkan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ingin tetap konsekuen, ingin tetap komitmen dengan nadarnya. Tapi beliau sayang terhadap anaknya. Gimana tuh? Beliau ingin tetap komitmen dengan nazarnya, tapi beliau sayang dengan anaknya. Apakah ada jalan keluarnya? Wa nadhara fihi, dan yang telah beliau nazarkan. Faqalat lahu, maka berkatalah dukun ini, irji'u anni al-yawma hatta ya'tiyani tabi'i fasa'alahu fa'as'aluhu. Sudah, aku sudah mendengar, sudah mendapat berita dari kalian. Pulanglah kalian sekarang. Pergi kalian sekarang, pulang semua hari ini. Besok datang lagi, besok datang lagi ke sini, aku akan bertanya dulu kepada khodamku, kepada jinku. Nah, aku akan bertanya dulu kepada khodamku, nanti aku kasih tahu kalian. Yang jelas, pulang dulu kalian hari ini, besok datang lagi ke sini. Faraja'u min indiha, mereka pun pulang semua. Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy. Falamma kharaju anha qama Abdul Muthalib yad'u Allah. Ketika mereka keluar dari dukun perempuan itu, Abdul Muthalib terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah jalan keluar, ya Allah, berikanlah jalan keluar. Tsumma wada'u 'alaiha, keesokan harinya mereka berangkat lagi ke dukun. Berangkat lagi ke dukun itu, dukun perempuan itu di pagi hari, pagi-pagi sudah berangkat siap melanjutkan perjalanan ke sana. Faqalat lahum, maka berkatalah dukun itu. Setelah sampai di tempat dukun itu berkata kepada mereka semua, "Qad ja'ani al-khabar, sungguh aku telah mendapatkan jalan keluar dari masalah kalian ini. Kami dia tufikum, berapa tebusan orang-orang yang mati terbunuh di tengah-tengah kalian? Orang-orang yang mati terbunuh, tebusannya berapa?" Qalu ashrun minal ibil, mereka mengatakan 10 unta. 10 unta. 10 unta tebusannya. Qalat, maka dia berkata, "Farji'u ila biladikum, kembalilah lagi ke tempat kalian. Tsumma qarribu sahibakum wa qarribu ashrun minal ibil." Kemudian undilah teman kalian ini dengan 10 ekor unta sebagai tebusan di depan Tuhan kalian. Wakar ribu ashron minal ibil, dan undilah 10 ekor unta dan undilah teman kalian. Tsumma dribu 'alaiha wa 'alaihi bil kidah, kemudian undi dengan kidah, undi dengan kidah. Fa in kharajat 'ala sahibikum, fa in kharajat, kalau yang keluar itu teman kalian, misalkan setelah diundi kidah, kemudian kidah Abdullah, kidah berapa ekor unta? 10. Nah, setelah diundi yang keluar, kalau yang keluar Abdullah, fazidu minal ibil, tambahkan lagi untanya. Hatta yardha rabbukum, sampai Rabb kalian ridho. Berarti tambahkan lagi 10 lagi. Berapa? 20. Oh, di kota keluar Abdullah. Tambah lagi untanya, 20. Wa in kharajat 'alal ibil, kalau yang keluar ternyata ibil, unta, fanharu anu, langsung sembelih itu unta yang ada. Faqad radiya rabbukum, Rabb kalian telah ridho, wa naja sahibukum, dan teman kalian selamat. Paham dong? Jadi ada 10 unta, ya, 10. Pertama 10. Jadi 10, 10 unta. Di kayu itu ditulis 10 unta. Satu lagi Abdullah. Kocok-kocok keluar Abdullah, tambah 10 lagi. Berapa? 20. Kocok lagi. Berarti keluar lagi Abdullah, tambah lagi 30. Kocok lagi, keluar Abdullah, tambah lagi berapa? 40. Ibil. Berarti apa? Yang 40 itu disembelih semua. Abdullah selamat. Itu jalan keluarnya dari ini. Mundi nasib lagi ya, akhirnya. Akhirnya melakukan kebodohan yang berikutnya. Senang mereka, fakhoroju, keluarlah mereka, hatta qadimu Makkah, sampai mereka tiba di Makkah. Falamma ajma'u 'ala dzalika minal amri, tatkala mereka sudah sepakat atas perkara itu, qama Abdul Muthalib yad'u Allah. Abdul Muthalib terus berdoa kepada Allah. Berdiri berdoa kepada Allah. Tsumma qaddamu Abdullah wa ashra minal ibil, kemudian mulai Abdullah 10 unta. Wa Abdul Muthalib qama 'inda al-hubal yad'u Allah 'azza wa jalla. Abdul Muthalib berdiri di dekat Hubal, terus berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah jalan keluar, ya Allah berikanlah jalan keluar. Tsumma darabu, kemudian mereka mulai mengundi. Fa kharajal kidah ala Abdullah. Keluar. Yang keluar Abdullah. Fazadu ashran minal ibil, fabalagatil ibil 20. Yang keluar Abdullah, ternyata mereka tambah untanya. Jadi berapa? 20. Wa qala Abdullah yad'u Allah 'azza wa jalla. Abdul Muthalib terus berdoa. Tsumma darabu, mereka terus kocok. Fa kharajal kidah 'ala Abdullah. Lihat lagi Abdullah lagi. Tambah lagi. Untanya tambah 10 lagi. Jadi berapa? 20. 30. Terus Abdul Muthalib terus berdoa. Yang keluar lagi Abdullah lagi. Tambah lagi berapa? 40. Wa qama Abdul Muthalib yad'u Allah. Abdul Muthalib terus berdoa kepada Allah. Tsumma darbu, mereka pun melakukan pengundian lagi. Fa kharajal kidah ala Abdullah. Yang keluar ternyata Abdullah lagi. Tambah lagi 10 lagi. Jadi berapa? 50. Wa qama Abdullah yad'u Allah. Abdul Muthalib yad'u Allah. Abdul Muthalib berdoa lagi kepada Allah. Tsumma darbu, mereka mengundi. Fa kharajal kidah ala Abdullah. Yang keluar Abdullah lagi. Tambah lagi 60. Mengundi lagi, lihat lagi Abdullah lagi. Terus sampai 100. Sampai 100 yang keluar Abdullah lagi. Wa qama Abdul Muthalib yad'u Allah. Abdul Muthalib terus berdoa kepada Allah, ya Allah berilah jalan keluar. Tsumma darabu, kemudian mereka mengundi lagi. Fa kharajal kidah 'alal ibil, ternyata yang keluar ibil. Nah, apa konsekuensinya kalau sudah keluar ibil? Hah? Potong. Yang selamat Abdullah. Abdullah selamat, tidak jadi disembelih. Faqalat Quraisy wa man hadar, berkata Quraisy dan yang hadir ketika itu, qadintaha ridha rabbika ya Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, sudah selesai, Rabbmu telah ridha sekarang. Faza'amu, dan konon disebutkan anna Abdul Muthalib qala, bahwa Abdul Muthalib mengatakan la wallah, belum demi Allah, hatta adriba 'alaiha salasa marrat, ulang lagi sampai 3 kali. Belum percaya Abdul Muthalib kalau sudah selesai, masih belum yakin, ulang lagi sampai 3 kali baru aku yakin. Fadarabu 'ala Abdullah wa 'ala al-ibil, mereka pun melakukan pengundian-pengundian lagi. Wa qama Abdul Muthalib yad'u, Abdul Muthalib sebagaimana kebiasaannya berdoa terus berdoa. Fa kharajal kidah 'ala al-ibil, dan ternyata benar 100 itulah. Kali yang kedua diulang lagi 100. Kali yang ketiga diulang lagi 100, baru Abdul Muthalib yakin kalau Abdullah selamat, dan 100 ekor unta itulah yang disembelih. Fadarabu fa kharajal kidah 'ala al-ibil fanaharat, akhirnya ibil tersebut disembelih. Tsumma turikat, kemudian dibiarkan. La yusaddu anha insan wala yamna, tidak ada yang menghalangi mereka. Siapapun tidak ada yang menghalangi mereka. Dan ini ditetapkan dalam syariat kita, ketika seseorang tanpa sengaja membunuh orang lain, menumbur orang lain sampai meninggal dunia, dia ingin melakukan tebusan, tebusannya 100 ekor unta. Tebusannya 100 ekor unta. Begitu berharganya nyawa manusia, ya. Ditetapkan dalam syariat kita sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Selesai akhirnya Abdul Muthalib tidak siapa? Abdullah tidak jadi disembelih. Apa kaitannya kisah Abdullah yang akan disembelih ini dengan pembahasan sirah Nabi Muhammad SAW? Kaitannya sangat erat. Abdullah itu anaknya Abdul Muthalib. Dari Abdullah inilah yang akan terlahir seorang nabi, seorang rasul, sayyidu hadhil ummah, tuannya umat ini, pemimpinnya umat ini. Dari Abdullah ini nantinya akan lahir seorang nabi itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat penting ini disampaikan. Oleh karena itu sangat penting Ibnu Hisham menyebutkan ini dalam kitabnya. Sekarang kita masuk pada kehamilan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaz'umun, dan dikatakan bima yatahaddatsun nas, dari apa yang telah disampaikan oleh manusia, diceritakan oleh manusia, kabar-kabar yang tersebar, wallahu a'lam, anna Aminata binta Wahab, bahwa Aminah binta Wahab umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat tuhaddits, pernah menyampaikan anaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qila laha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Tatkala Aminah masih dalam kondisi hamil, beliau bermimpi di malam hari didatangi oleh seseorang. Seorang itu berkata kepada Aminah, sesungguhnya engkau telah hamil, engkau mengandung seorang yang akan menjadi pemimpin bagi umat ini. Fa idza waqa'a ila al-ardi faquli, apabila telah lahir nanti anak itu, tolong baca doa u'idhu bil wahid, minta perlindungan kepada Allah dengan ucapan ini, u'idhu bil wahid, aku memohon perlindungan kepada Allah untuk anak ini, min syarri kulli hasid, dari setiap kejelekan orang-orang yang dengki. Tsumma sammihi Muhammadan, kemudian namakan dia Muhammad. Ini mimpi Aminah. Wa ra'at hina hamalat bihi annahu kharaja minha nurun, ra'at bihi kusura busra min ardi Syam. Dan Aminah juga pernah bermimpi ketika hamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar darinya cahaya yang dilihat oleh Aminah yang sampai ke istana-istana Romawi dan Persia di negeri Syam. Tsumma lam yalbas Abdullah ibn Abdul Muthalib abu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an halaka wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamil bihi. Kemudian tatkala ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamil, tatkala ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamil, qadarullah wa masya'a fa'ala, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah melihat ayahnya. Bagaimana bentuk muka ayahnya belum pernah dilihat di dunia ketika ini. Belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Dalam surat Duha, waqtuha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul lak min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mendapatimu dalam keadaan yatim? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan engkau di muka bumi ini dalam keadaan yatim? Fa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lindungi engkau. Barakallahu fikum. Meninggal ayahnya Rasulullah SAW tatkala ibunya sedang hamil. Barakallahu fikum. Masih sempat? Masih ada waktu? Masih. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Lithnai asyrah lailah khallat min syahri Rabiul Awal. Amal fil. Dilahirkan pada hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Amal fil, beliau lahirnya di tahun gajah. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Kenapa dinamakan tahun gajah lagi? Karena ketika itu penyerangan kota Mekah dari Abraha dan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka orang-orang Arab ketika ada kejadian besar seperti ini, mereka jadikan ini momen yang sangat penting. Bahkan mereka namakan tahun itu dengan tahun kejadiannya, tahun gajah. Dan pasti di balik itu semua ada perkara yang penting yang akan terjadi. Dan subhanallah, benar terjadi kelahiran Rasulullah SAW setelah itu. Setelah Abraham berniat ingin menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya, setelah Abraham hancur, setelah bala tentara semua seperti tairan apa? Ababil tarmihim bihijarati min sijil. Allah lempari dengan batu-batu dari sijil, neraka sijil. Faja'alahum ka'asfi ma'ul, mereka jadi seperti daun yang dimakan ulat-ulat itu sampai binasa. Setelah kejadian itu lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Qais ibn Makhramah, berkata Qais ibn Makhramah, qala waladtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fihi. aku dan Rasulullah SAW terlahirkan di tahun gajah. Fanahnu lidatan, kami lahir dalam satu waktu yang sama. Lidatan ini maknanya adalah sepantar kalau bahasa kita. Lidatani, sepantar, sama-sama lahir dalam satu waktu. An Hassan ibn Thabit qala, karena ketika itu ayyuhal ahibba barakallahu fikum, ketika itu belum ada seorang yang bernama Muhammad. Belum ada seorang yang bernama Muhammad kecuali tiga orang. Muhammad ibn Sufyan ibn Musajih, kemudian Muhammad ibn Ahihah, Muhammad ibn Himran ibn Rabi'ah, ibn Humran ibn Rabi'ah. Tiga ini baru dulu yang punya nama Muhammad, baru tiga ini. Kenapa mereka menamakan anak-anaknya Muhammad? Ketika itu mereka pergi ke Ahlul Kitab. Kira-kira nama yang bagus apa? Namai Muhammad. Karena mereka berharap Nabi yang datang di akhir zaman ini anak mereka. Jadi mereka dulu orang jahiliyah kalau lahir anak, ya, di antara mereka ada yang pergi ke Ahlul Kitab bertanya kepada Ahlul Kitab khabar yang ada di Taurat. Mereka mengatakan kasih nama Muhammad karena nanti Nabi yang akan turun di akhir zaman ini namanya Muhammad. Akhirnya mereka memberi nama Muhammad. Akan tapi bukan mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memilih melainkan dari suku Quraisy. Seorang yang dari keturunan Quraisy dari anaknya Rasulullah. Berkata Hasan ibn Thabit, "Wallahi inni la gulamun yaf'ah." Demi Allah, aku adalah seorang gulam, seorang anak yang sudah tumbuh kuat, ibnu sab'in sinin, usiaku 7 tahun atau 8 tahun. Aqal kullin ma sami'tu, aku mengerti. Aqal kullama sami'tu, aku mengerti apa yang disampaikan kepadaku. Id sami'tu yahudiyan yasrah bi'ala sawtihi, aku pernah mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suara yang sangat keras. Ala atimmatin biyathrib, di bentengnya, di atas benteng. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi tinggal berkelompok. Orang-orang Yahudi itu kebiasaannya tinggal berkelompok. Mereka setelah itu buat benteng. Nah, seseorang Yahudi ini berteriak dengan keras di atas bentengnya. Di Yathrib, di Yathrib. Dulu namanya Yathrib, sekarang namanya Madinah. Madinah itu namanya dulu Yathrib. Dia berdiri di atas bentengnya itu. Ya ma'syara Yahud, dengan mengatakan wahai orang-orang Yahud, hatta idza jama'u ilaihi qalu, sehingga mereka semua datang kepada dia berkumpul ramai-ramai. Wailak, celaka engkau, malak, kenapa engkau? Malak, kenapa engkau? Ini malak ini biasa kalimat yang heran dari seorang kepada orang lain. Malak ya akhi, malak bahasa kitanya ngapo, ada apa? Gitulah. Malak, ada apa? Kenapa engkau berteriak? Apa yang terjadi padamu? Celaka engkau. Mereka semua teriak. Mereka semua marah kepada seorang Yahudi yang naik di atas benteng ini. Mengatakan, ya ma'syara Yahud. Orang-orang Yahudi semuanya berkata kepada dia, malak, kenapa? Akhirnya dia mengatakan, tala'al laylata najmu Ahmad alladhi wulida bihi, telah terlihat bintang Ahmad yang dia telah dilahirkan hari ini. Karena mereka orang-orang Yahudi mendapatkan kabar dalam kitab-kitab mereka bahwa akan lahir nanti seorang nabi ismuhu Ahmad, dalam Al-Qur'an disebutkan namanya Ahmad. Itu bintangnya. Mereka punya tanda-tanda. Itu bintang Ahmad telah lahir. Tahu mereka orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah SAW lahir. Subhanallah. Mengenali orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah SAW lahir. Akan tapi karena kesombongan mereka, itulah yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka mengetahui itu yang benar. Akan tapi karena kesombongan mereka tidak mau mengikuti. Falamma wada'athu ummuhu, ketika Fatimah telah melahirkan Muhammad, arsalat ila jaddihi Abdul Muthalib. Sedih ya, anak lahir tidak dilihat oleh ayah, tanpa ayah. Ayahnya enggak ada. Akhirnya yang dilakukan oleh Pak Aminah adalah membawa anak tersebut di hadapan sang kakek. Membawa anak tersebut di hadapan Abdul Muthalib. Innahu qad wulida laka ghulam fa'tihi fanzur ilaihi. Mengirim surat ya, mengirimkan pesan kepada Abdul Muthalib, tidak datang, mengirimkan pesan. Sungguh telah lahir putramu, cucumu, tolong datang sini, tolong dijemur. Fa'atahu fanzur ilaihi. Akhirnya Abdul Muthalib gembira, senang sekali mendengar kabar seperti ini. Abdul Muthalib pun datang dan melihatnya, wa haddatsahu bima ra'at hina hamalat bihi. Dan Aminah menceritakan kepada Abdul Muthalib kejadian yang pernah terjadi pada Aminah ketika hamil. Apa prosir kejadian yang pernah terjadi pada Aminah ketika hamil? Abu Muti'ah, apa kejadiannya? Itu diantaranya. Hasan. Itu juga ya, ketika hamil Abdullah meninggal ya, Abdul Muthalib sudah tahu ya, sudah tahu. Ini yang akan disampaikan oleh, yang disampaikan oleh Aminah ini yang terjadi ketika itu. Ketika itu. Wa ma qila laha bihi, dan apa yang terjadi, apa yang dikatakan kepadanya pada waktu itu, wa ma umirat bihi an tusammiyahu Muhammadan, dan diperintahkan untuk diberi nama Muhammad. Akhirnya diberi nama Muhammad. Anak itu diberi nama Muhammad. Fa yaz'umuna anna Abdul Muthalib akhadahu fa dakhala bihi Ka'bah. Saking gembiranya Abdul Muthalib, saking senangnya Abdul Muthalib, disebutkan bahwa Abdul Muthalib mengambil anak itu dibawa masuk ke Ka'bah. Abdul Muthalib pemimpin negeri Mekah, dia bebas mau masuk Ka'bah kapan saja. Ya. Dia sebagai sayyid, tuan Mekah ketika itu, masuk ke Ka'bah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Wa yashkuru lahu ma ata, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak ini. Tsumma kharaja bihi ila ummihi, kemudian keluar lagi menuju ibunya, pada fa'ahu ilaiha, diberikan lagi anak itu kepada Fatimah. Wal tamasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al muradi. Bahkan Aminah, afwan, salah satu. Dibawakan kepada Aminah. Dan Abdul Muthalib mencarikan ibu susu untuk Muhammad ketika itu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, hadis tentang Halimah. Siapakah itu Halimah? Insyaallah akan kita masuki pembahasannya pada waktu mendatang, jangan dilewatkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiik. Kalimat dan kembali lewat besar dia. Jalan.